السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما kita melanjutkan bab 195, bab tentang sholat-sholat sunnah wajib. Ada 12 rakaat. Bagi yang menjalankannya setiap hari, bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan rumah istana di surga. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kita lanjutkan 1099. Hadis terakhir dari bab ini. Wa an Abdullah ibn Muqaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adanaini salat, di antara dua adzan ada salat. Dua adzan bukan adzan duhur dengan adzan asar, bukan adzan asar dengan adzan maghrib, bukan. Dua adzan adalah antara adzan dengan iqamah. Iqamah sering diucapkan dengan lafaz adzan, termasuk di hadis ini. Di antara dua adzan, di antara adzan dan iqamah ada salat. Apakah yang dimaksud pasti ada qobliyah? Jika demikian, maka ada qobliyah isyak, sementara hadisnya dhaif, maka bukan itu yang dimaksud. Artinya antara adzan dan iqamah harus diberi jeda waktu, memberikan kesempatan kepada sebagian kaum muslimin untuk sholat, mungkin tahiyatul masjid, mungkin sholat sunat wudu, mungkin sholat-sholat yang lain, atau mungkin qobliyah kalau subuh, kalau duhur, kalau asar, kalau maghrib. Adapun isya, qobliyah isya hadisnya dhaif. Maka jika seorang muadzin setelah selesai adzan lalu langsung qomat, maka ini menyelisihi sunnah. Tidak ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau langsung memerintahkan qomat. Tentu boleh dalam keadaan tertentu, sedang safar, yang tentu tidak ada yang sholat sunat rawatib. Dalam keadaan normal biasa mukim, mestinya diberi waktu walaupun sebentar. Dan siapa yang berhak memerintahkan muadzin untuk qomat? Imam. Bukan jam. Jam tidak berhak memerintahkan muadzin untuk qomat. Yang berhak adalah imam. Kapan mau qomat, imam yang berhak memerintahkan. Kalimat ini diulang oleh Nabi, baina kulli adzanaini shalah. Di antara dua adzan itu shalah. Baina kulli adzanaini shalah, diulang sampai 3 kali. Di antara dua adzan itu ada shalah. Kemudian Nabi melanjutkan, liman syaa, bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang mau. Lafaz terakhir ini menunjukkan bahwa perintah Nabi tadi tidak wajib. Lafaz liman syaa menunjukkan bahwa kalimat tadi tidak wajib. Dan bukan satu-satunya kalimat, bukan satu-satunya dalil bahwa sholat-sholat ini tidak wajib. Tidak. Masih ada dalil yang lain. Yang terbesar adalah orang yang baru saja masuk Islam di hadapan Nabi, lalu dia bertanya, setelah aku baca syahadat ya Rasul, apa yang harus aku lakukan? Nabi menjawab, sholat 5 waktu. Hanya 5 waktu ya Rasul, tidak lebih? Iya, hanya 5 waktu, tidak lebih. Jawaban Nabi ini merupakan dalil lain yang menunjukkan bahwa sholat wajib hanya 5 waktu. Maka pendapat sebagian ulama yang mengatakan sholat Id wajib dengan dalil begini-begini, bahkan sholat Tahiyatul Masjid wajib dengan dalil begini-begini, dibatalkan oleh sabda Nabi. Sebab jika sholat Id wajib, sholat Tahiyatul Masjid wajib, tentu tidak akan luput dari Nabi. Tentu ucapan Nabi tadi menunjukkan beliau tidak maksud. Kan salah kan jawabannya. Hanya 5 waktu ya Rasul yang wajib? Iya, hanya 5 waktu yang wajib. Tentu ini jawaban yang salah. Karena masih ada yang lain, yaitu sholat Id. Setidaknya beliau akan ditegur oleh Allah. Lalu beliau ulang jawabannya sebagaimana di beberapa riwayat Nabi pernah ditanya tentang sesuatu, tentang jaminan surga bagi orang yang mati dalam peperangan. Nabi lupa menjawab, kurang lengkap menjawab. Lalu Allah beritahukan kepada beliau bahwa kecuali hutang. Kalimat kecuali hutang datang setelah jawaban Nabi. Karena jawaban Nabi tidak lengkap, bahwa seluruh dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah ketika engkau mati syahid dalam peperangan ini. Kecuali hutang. Kata-kata kecuali hutang itu setelah jawaban itu selesai. Ini menunjukkan apa? Allah tidak pernah membiarkan Rasulullah salah dalam jawaban. Seandainya ada sholat wajib di luar 5 waktu, tentu Nabi akan ditegur oleh Allah, dan tentu Nabi akan mengatakan kecuali sholat 5 waktu dan sholat Id dan Tahiyatul Masjid. Ya mutafakun alaih fi kul hadith. جواز إطلاق الأذان على الإقامة. Boleh secara mutlak menggunakan kalimat adzan padahal yang dimaksud adalah qomat. Ini boleh. Yeah. Sebagaimana kalimat-kalimat lain. Boleh menyebut seorang muslim sebagai mukmin, boleh menyebut seorang mukmin sebagai muslim, boleh menyebut orang fakir sebagai miskin, boleh menyebut orang miskin sebagai fakir, boleh menyebut seorang rasul sebagai nabi, nabi sebagai rasul, boleh. Boleh menyebut Al-Quran sebagai sunnah, sunnah sebagai Al-Quran, boleh. Jawazul istighali bi ghairil fardhi 'uqbal adha ma lam yusalli al-fardh. Boleh menyibukkan diri dengan salat-salat sunat dan lain-lain setelah adha, selama belum qomat, selama belum ditegakkan salat wajib. Jika sudah qomat maka tidak boleh. Baca Al-Quran tidak boleh, zikir, wirid tidak boleh, solat sunat apapun tidak boleh. Jika tidak keburu, baru dapat satu rokaat atau setengah rokaat, maka harus dibatalkan. Tidak boleh ada solat apapun ketika iqamah sudah dikumandang. Yang terakhir, dalilun ala annal amra lil wujuh ma lam ta'ti qarinatun tusarrifuhu an dhalik. Dalil bahwa hukum asal sebuah perintah adalah, hukum asal sebuah perintah adalah wajib. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka hukum asalnya itu adalah wajib. Kecuali ada qarinah, ada tanda, ada petunjuk bahwa itu tidak wajib. Apa qarinahnya? Banyak. Misal dilanggar sendiri oleh beliau. Beliau menyuruh sesuatu, kan wajib. Tapi beliau sendiri tidak melakukan, kan mustahil. Beliau tidak melaksanakan kewajiban. Yang kedua, para sahabat. Kan mustahil para sahabat tidak taat kepada Nabi secara serempak. Gitu ya. Atau para sahabat melanggar larangan Nabi ketika itu sebuah larangan. Ini tidak mungkin. Seperti minum sambil berdiri. Beberapa sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib sengaja minum sambil berdiri dan didiamkan oleh para sahabat yang lain. Ijma kan? Kan tidak mungkin para sahabat bermaksiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka larangan minum sambil berdiri litansi, bukan litahri. Kemudian perintah itu didahului oleh larangan. Perintah tersebut didahului oleh larangan. Maka ini pun qarinah, petunjuk bahwa perintah tersebut tidak wajib. Seperti perintah ziarah kubur. Nabi memerintahkan kaum muslimin berziarah kubur. Apakah ziarah kubur wajib? Karena itu perintah. Jawab tidak, karena perintah ziarah kubur diawali oleh larangan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Perintah berziarahlah ini menjadi tidak wajib karena diawali oleh larangan. Bab selanjutnya 196, babu ta'kidi raka'ati sunnati subah. Bab tentang dikuatkannya, dianjurkannya, ditekankannya qobliyah subuh, dua rakaat sunat subuh, qobliyah subuh. Ini yang nomor satu di antara sunnah-sunnah rawatib yang lain. Adapun yang nomor dua, nomor tiga, nomor empat dan seterusnya tidak diketahui. Saya kira tidak ada ulama yang mengurutkannya. berbeda dengan sholat lima waktu. Ya, ada beberapa ulama yang mengurutkan ya, mana yang paling besar, subuh, isya, ya, asar dan seterusnya. Sama dengan puasa Ramadan. Berdasarkan riwayat sahih, tidak ada perbedaan puasa Ramadan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya. Kecuali malamnya, malamnya berbeda. 10 malam terakhir berbeda dengan sebelumnya. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis pertama 1100. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدأ أربعا قبل الظهر. Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Belum pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti yang lain pernah. Ya. Yeah. Wa raka'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 salat sunat rawatib ini belum pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setahu Aisyah. Setahu Aisyah, untuk menolak ucapan Aisyah harus ada riwayat lain. Jika ada riwayat lain maka diterima. Ya, karena ini pengetahuan Aisyah. Ucapan Aisyah ini boleh ditolak. Kalau ada seorang sahabat, misalnya Anas bin Malik atau Ibnu Umar atau Abu Hurairah mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah tidak sholat qobliyah zuhur, misalnya. Jika tidak ada, maka ucapan Aisyah ini wajib diterima. Tidak boleh rokyu kita, logika kita mengalahkan ucapan Aisyah. Nah, jelas Aisyah lebih tahu tentang Nabi daripada kita semua. Dengan logika kita enggak mungkin, maksud enggak pernah ditinggalkan, namanya manusia begini begini begini, enggak boleh. Aisyah lebih tahu tentang diri Nabi daripada kita semua, daripada para ulama di muka bumi ini yang belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika mau membantah ucapan Aisyah ini, maka harus memakai ucapan sahabat yang lain yang juga pernah bersama Nabi. Karena mungkin juga kan hari itu Rasul sedang bersama Abu Hurairah, Aisyah di rumah, bisa. Kalau tidak ada, maka ucapan Aisyah ini wajib diterima. Rawahu al-Bukhari fi kull hadis. Yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa taratan raka'atayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah zuhur itu 4 rakaat. Kadang-kadang 2 rakaat. Sebagaimana hadis Ibnu Umar yang sudah lewat. Hadis 1098. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Tidak dibawakan 2 rakaat sebelum subuh. Mungkin Ibnu Umar tidak punya kesempatan untuk bersama Nabi qobliyah subuh. Melihat Nabi qobliyah subuh. Nah, di sini disebutkan 2 rakaat. Maka bagaimana cara menjamak 2 dalil tadi? Wa amala dzalika ala annahu idza shalla fi baitihi shalla arba'an. Jika Rasulullah salat di rumah, maka beliau salat 4 rakaat. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Wa idza kana fil masjid shalla rak'atayn. Apabila beliau sholat di masjid, maka beliau sholat 2 rakaat. Mana yang menunjukkan ini? Ucapan Ibnu Umar tadi. Kan tidak mungkin, hampir tidak mungkin Ibnu Umar bersama Nabi di rumah Nabi. Tentu Ibnu Umar bersama Nabi di masjid. Maka saya saling menyimpulkan, dan saya kira kesimpulan ini masyhur di tengah-tengah para ulama ya. Bukan saya salim orang pertama, bukan. Bahwa ketika Nabi sholat di rumah 4 rakaat, ketika Nabi sholat di masjid 2 rakaat. Wassawabu annahu litanawwu', dan yang lebih rajih bahwa ini untuk membedakan. Karena ibadah yang tidak wajib disunahkan untuk berbeda-beda. Adapun ibadah yang wajib enggak mungkin berbeda. Subuh ya selalu 2 rakaat. Maghrib ya selalu 3 rakaat. Subuh ya waktunya segitu, zuhur waktunya segitu. Ini ibadah wajib. Adapun ibadah yang tidak wajib disunahkan kadang begini, kadang begitu, kadang dilakukan, kadang tidak. Itu ibadah yang tidak wajib. Istilahnya at-tanawwu', untuk membeda-bedakan. Yang terakhir, sunnatus subhi muakkadatun hafadhu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hillihi wa tarhalihi. Salat sunnah qobliyah subuh sangat ditekankan dan selalu dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ditinggalkan oleh beliau baik ketika beliau mukim atau safar. Baik ketika beliau dalam keadaan halal atau ihram. Tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Adapun qobliyah dan ba'diyah di luar subuh tidak dilakukan oleh Nabi saat safar. 1101. Wa anha, darinya, dari Aisyah, qalat, dia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala ra'aitain al-fajr. Tidak ada solat sunat yang sangat, yang paling diperhatikan oleh Nabi melebihi 2 rakaat qobliyah fajar, qobliyah subuh. Ini masih ucapan Aisyah. Dengan ilmunya Aisyah mengatakan solat sunat yang paling dijaga oleh Nabi adalah qobliyah subuh. Muttafaqun alaih. Fikul hadis. As-sunan ar-ratibatu laysat sawa'an fil fadl. Salat-salat sunat rawatib tidak sama persis dalam keutamaan. Qobliyah subuh tidak sama dengan qobliyah duhur, tidak sama dengan ba'diyah duhur, tidak sama dengan qobliyah asar, dan begitu seterusnya. Adapun yang paling utama adalah qobliyah subuh. Begitu pula solat 5 waktu, begitu pula puasa-puasa sunat. Senin Kamis tidak sama dengan puasa Arafah, tidak sama dengan puasa Asyura. Masing-masing mempunyai kedudukan masing-masing. Fikul hadis. Oh, yang kedua ya. Hirsur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala raqai sunnati subhi aqsar min ghairiha min an-nawafil. Perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap qobliyah subuh lebih dari yang lain, dari ibadah-ibadah sholat sunat yang baik. Yang terakhir, sunnatu rak'atil fajri minan nawafil wa laysat wajiban. Dua rakaat qobliyah subuh tetap tidak wajib. Maka mengatakan wajib dan tidak wajib ini berdasarkan dalil, bukan berdasarkan ro'yu. Kalau berdasarkan ro'yu, barangkali akan ada orang yang mengatakan qobliyah subuh lebih baik dari sholat maghrib. Mana keutamaan sholat maghrib? Ada hadis-hadis keutamaan sholat maghrib? Ya, itu mendapatkan. Sementara qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Khairu minad dunya wa ma fiha. Ah, ro'yu kita nanti akan mengatakan, oh berarti qobliyah subuh lebih baik dari sholat maghrib. Tentu kalimat ini batil. Nah, wajib dan tidak wajib sudah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh membantahnya dengan ro'yu, dengan logika. Walaupun ro'yu itu, logika itu berangkat dari dalil, enggak boleh. Kalau Nabi sudah mengatakan wajib, maka itu besar, lebih besar dari yang tidak wajib, walaupun yang tidak wajib itu disanjung-sanjung. Oleh karena itu kita akan mengatakan bahwa, kita harus mengatakan bahwa qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya, bagaimana maghrib. Yeah. Seperti seorang wanita yang berjamaah sholat subuh, lalu setelah sholat subuh itu dia tidak keluar dari masjid. Wanita nih ya, dia baca Al-Quran, dia zikir, dia wirid di masjid itu sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit agak tinggi, bukan pas terbit, wanita ini sholat dua rakaat sholat duha yang awal. Itu yang benar, bukan sholat sunat suruk atau isra', ini tidak tepat. Maka apa yang akan didapat oleh wanita ini? Pahala besar, seperti haji atau haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Nah, ucapan Nabi ini umum, laki-laki juga, perempuan juga. Nah, bagaimana kalau perempuan ini tidak ke masjid berjamaah sholat subuh? Tidak, tapi sholat di rumah. Habis sholat mungkin baca Al-Quran sebentar, lalu ngurusin anak-anak, ngurusin suami yang mau berangkat kerja dan seterusnya. Maka wanita ini mendapat apa? Mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari haji dan umroh tadi. Karena ini berdasarkan dalil bahwa kata Nabi, wanita lebih baik sholat di rumah. Lebih baik, ya jelas lebih baik dari yang tadi. Jangan dikecualikan. Begitu cara memahami. Jadi apa yang sudah disimpulkan oleh Nabi, jangan kita urai lagi. Apa yang sudah disimpulkan oleh Nabi, kita ikut menyimpulkan seperti itu. Jangan diurai lagi, kita simpulkan lagi, kita logikakan lagi, tidak boleh. Ya. Sebelas kosong dua. Wa anha anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, masih dari Aisyah, Nabi bersabda, raka'atul fajri. Raka'ata ada alif di situ, ada huruf yang hilang di situ. Huruf apa? Huruf apa kira-kira? Huruf? Huruf nu. Mestinya raka'atani, bukan mufrad kan, bukan jamak kan, tapi musanna raka'atani. Kenapa ninya hilang? Karena sebagai mudhof, iya kan? Isim musanna apabila menjadi mudhof, mudhof ada mudhof pasti ada mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya mana? Al-fajri. Isim musanna apabila menjadi mudhof maka bihadzfil nun, nunnya hilang. Maka rok'ata ini menjadi rok'ata. Rok'atul Fajri, dhuhur kan harus wajib kan? Dua rakaat salat fajar yang dimaksud qabliyah subuh dua rakaat khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Sungguh dua rakaat qabliyah subuh itu lebih aku sukai daripada seluruh isi dunia semuanya. Lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh isi dunia. Fikul hadis bayanu fadli sunnati ra'atai fajr. Keterangan tentang keutamaan dua rakaat qabliyah subuh. Ma a'addahu Allahu lil musallin fil jannatil khuldi khairum minad dunya wa ma fiha. Apa yang Allah persiapkan, apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang salat, disediakan balasannya di surga, itu lebih baik dari dunia seisinya. Baru sholat, dan baru sholat qabliyah subuh. Gimana subuhnya? Gimana duhur? Gimana asar? Gimana puasa Ramadan? Jihad, haji, umrah? Baru sholat, baru sholat qabliyah subuh, itu sudah lebih baik dari dunia seisinya. Bagaimana yang lain? Padahal Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kebaikan. Tidak ada kebaikan seorang muslim yang tidak diganjar oleh Allah. Nah, ganjaran bagi sholat, dan sholatnya baru satu, yaitu qabliyah subuh. Ganjaran dari Allah adalah lebih baik dari dunia seisi. Yang terakhir, qurratu ainil mu'min fis shalah li'annaha silatun wa sakinatun wa tumanina. Penyedap mata hati seorang mukmin mestinya adalah salat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bosan, ketika gundah, ketika sedih, ketika galau, ada rasa yang enggak enak, beliau nyari-nyari Bilal. Ya Bilal, arikna bis-shalah. Ya Bilal, arikna bis-shalah. Wahai Bilal, gembirakan kami dengan salat. Kapan datangnya waktu salat? Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi penyedap mata hati adalah salat. Merasa nikmat, senang ketika sholat. Kenapa? Ada tiga hal disebutkan oleh beliau di sini. Di dalam sholat itu ada sila, ada sakina, ada tumaknina. Apa sila? Menyambung. Ketika kita sholat, kita sedang tersambung dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Berhadapan dengan Allah. Ketika kita sholat menghadap kiblat, maka di mana wajah Allah? Di mana wajah Allah? Di arah kiblat itu. Seolah kita berhadapan dengan wajah Allah. Maka tidak boleh kita meludah ke depan. Kalau terpaksa buang ludah saat sholat dan itu boleh, meludahlah ke kiri, meludahlah ke bawah. Jangan ke arah kiblat. Ini keutamaan orang yang sedang sholat. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Berbisik. Adapun mengatakan bertemu, ini butuh dalil, ya. Bertemu dengan Allah, ini kalimat yang besar. Kalau memang ada dalil dari Nabi, tentu kita ucapkan, ya. Kalau tidak ada, kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Adapun berbisik-bisik, ya. Wasakinatun wa tuma'ninatun, ketenangan. Ada sakinah, ada tuma'ninah, sama ketenangan. Maka tenang orang yang sedang sholat itu. Ketenangan hatinya diawali oleh ketenangan fisiknya. Maka diam badan kita, tangan kita, kaki kita, kecuali untuk gerakan-gerakan sholat. Yeah. Hadis terakhir dari bab ini 11.03. Wa an Abi Abdillah, dari Abu Abdillah, banyak sekali ulama, tabi'in, sahabat yang berkunyah Abu Abdillah. Salah satunya adalah Bilal yang meriwayatkan hadis ini. Bilal bin Rawah, budak atau bekas budak dari Abu Bakar. Muadzini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muadzinnya, tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan muadzin Rasulullah ini untuk mengambil kebaikan, keberkahan. Ya. Ketika dikatakan muadzin saja pada hari itu di zaman Nabi, ini sebuah kebaikan. Muadzin Rasulullah, lebih besar lagi kebaikan. Hari itu Bilal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam liyuzinahu bi salatil ghadah, untuk memberitahukan kepada Nabi datangnya waktu salat subuh atau qomat, karena azan dia azan, qomat dia azan. Kebiasaan Bilal ketika mau qomat atau adzan, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashadalat Aisyah Bilalan bi amrin. Ketika datang itu, datang kepada Nabi, kebetulan Nabi pas berada di giliran Aisyah. Tiba-tiba Aisyah minta tolong. Minta tolong, tidak disebutkan di sini apa minta tolongnya. Kepada Bilal, mungkin suruh ini, suruh itu. Hatta asbaha jiddah, hingga agak siang. Kalau di kita subuh misalnya 4:30, mungkin jam 5 atau mungkin 5:10, 5:15, entah apa keperluan Aisyah ini agak lama. Minta tolong kepada Bilal. Faqama Bilalun fa'adhanahu bis-salat. Selesai membantu Aisyah melakukan sesuatu atas permintaan Aisyah, lalu Bilal berdiri azan. Falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah belum keluar. Rasulullah belum juga keluar. Falamma kharaja salla bin nas, setelah keluar salat, untuk salat, mengimami salat, fa akhbarahu anna Aisyah saqalathu bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan. Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat kenapa sampai agak siang, bahwa Aisyah minta tolong kepada Bilal begini begini begini sehingga Bilal telat untuk adzan atau qomat. Wa annahu abta'a 'alaihi bil qurun, dan Nabi juga telat keluar dari rumah. Inni kuntu raka'tu raka'atil fajar. Ngapain? Nabi telah keluar. Nabi mengatakan, aku sholat qobliyah subuh. Aku sholat qobliyah subuh. Faqal, ya Rasulullah, innaka asbahta jiddan. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak tahu bahwa ini hampir kesiangan? Kalau matahari keburu terbit gimana? Kalau matahari keburu terbit gimana? Kan habis waktu sholat subuh. Engkau masih sempatkan qobliyah subuh? Nabi menjawab, lau asbahtu aktsara mimma asbahtu. Seandainya aku lebih kesiangan dari ini, seandainya aku lebih kesiangan lagi, la raka'tuhuma, tetap aku sholat qobliyah subuh. Ini memperkuat hadis tadi bahwa Nabi betul-betul menjaga, tidak mau kehilangan qobliyah subuh. Wa ahsantuha, dan aku akan sholat sebaik mungkin, tidak buru-buru. Wa ajmaltuha, wa ajmaltuhuma, semaknai aku baguskan sholatku, tidak buru-buru. Dan itu terbukti. Matahari sudah terbit, sudah panas, baru pada bangun sepulang perang kan, pulang dari perang, Nabi tetap menyempatkan diri sholat qobliyah subuh, padahal sedang safar. Ya, inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau tertinggal qobliyah. Ini riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Ada sedikit pembahasan tentang periwayatan hadis ini. Kesimpulannya bahwa hadis ini bisa dijadikan hujjah. Fikul hadis. Jawazu hadithil mar'ati li'atiki abiha wa su'aliha iyyahu amma tahtaju ilaihi. Bolehnya seorang wanita berbincang-bincang, minta tolong kepada seorang budak ayahnya atau mantan budak ayahnya. Kan Bilal budaknya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar apanya Aisyah? Bapaknya Aisyah. Ini boleh. Iya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'zimu Bilal radhiyallahu anhu li ummi al-mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Bilal sangat memuliakan ummul mu'minin Aisyah. Di mana Aisyah berbicara didengar, diperhatikan oleh Bilal, dan Bilal melakukan apa yang menjadi kebutuhan Aisyah. Dan ini salah satu adab seorang mukmin kepada ibunya, karena Aisyah adalah ibunya seluruh kaum muslimin, ummul mukminin. جواز الإخبار على سبيل التلطف لمن شغله صاحبه عن أمر كان قد جاء إليه. Bolehnya seseorang memberitahukan kepada orang lain, sahabat-sahabatnya, tentang apa yang menghalangi dia untuk datang lebih awal seperti yang Nabi lakukan tadi, agar tidak menimbulkan fitnah, agar tidak menimbulkan pertanyaan. Maka beliau katakan di hadapan para sahabat apa yang menyebabkan beliau terlambat. Dan di situ ada ilmu, walaupun kadang merupakan sesuatu yang di budaya kita kurang pantas, terkesan vulgar gitu ya. Tapi karena di dalamnya ada ilmu, gak masalah. Seperti Nabi sedang bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang wanita lewat, kemudian Nabi meninggalkan para sahabat, dan tidak selang lama beliau kembali lagi kepada para sahabat dengan bekas mandi. Beliau habis mandi junub. Lalu beliau jelaskan kepada para sahabat kenapa beliau mandi junub. Beliau terus terang di hadapan para sahabat bahwa tadi syahwatku tergerak saat ada wanita lewat tadi, maka aku datangi istriku dan aku lampiaskan syahwatku. Ini berisi ilmu bahwa jika kalian tertarik dengan seorang wanita yang haram, yang tidak halal bagimu, bukan istrimu, maka datangilah istri. Apa yang ada pada wanita itu ada pada diri istrimu. Agar apa? Agar terhindar dari dosa. Laki-laki, fitrah laki-laki tentu sulit menahan syahwat, kecuali dilampiaskan syahwat. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak malu menerangkan ilmu. Dan Nabi menguji wanita-wanita Ansar yang terus terang di hadapan Nabi, di hadapan Aisyah, tentang air mani, tentang sifat air mani wanita dan seterusnya. Yambagi 'alal musallin ay yantadhiru al-imam ma dama mahbusan 'anhum ma lam yufdi waqt as-salat. Wajib bagi para makmum menunggu imam ketika imam itu tidak keluar-keluar, maka mestinya ditunggu. Hari ini sunnah ini mungkin hilang ya. Sebagian masjid tidak sabar jamaahnya ketika imamnya tidak datang, maka menunjuk salah satu di situ untuk menjadi imam. Padahal jika sudah ada imam yang tetap, maka tidak boleh ada yang menjadi imam di masjid tersebut kecuali atas izin imam tadi. Idzanul muadzini lil imam ay yahdhuru lis shalah. Disunahkan bagi muadzin untuk minta izin kepada imam untuk qomat. Maka tidak boleh seorang muadzin itu langsung qomat sebelum imam siap, sebelum minta izin kepada imam. Yang terakhir, man taraka fi'la salah aw waqtaha bighairi udhrin syar'iyyin Barang siapa yang tertinggal, terlambat sholat atau jamaah dan lain-lain, maka disunahkan bagi dia untuk melakukan sesuatu seolah-olah menebus. Nah, maka ini banyak riwayat para sahabat yang memerdekankan budak, sedekah dan lain-lain ketika ketinggalan sholat berjamaah, ketika telah merasa rugi, merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar, maka ditebus dengan memerdekankan budak. Ada yang sedekah, ada yang ini, para salaf diawali oleh para sahabat, mereka melakukan hal-hal besar ketika tertinggal sholat berjamaah. Iya, pertanyaan. Jika kita masbuk dan ada orang yang masbuk juga lalu menepuk pundak kita untuk jadi imam, apakah boleh kita jadi imam atau diabaikan? Ya, diabaikan juga bukan berarti kita menolak dia, ya kan? Ya, teruskan saja sholatnya. Barangkali dia memakai madhabnya, pendapatnya Imam Ahmad yang membolehkan jamaah dulu. Merapatkan saf bahu dengan bahu, apa berlaku untuk seluruh rakaat dalam salat atau pada permulaan salat saja? Tentu dari awal sampai akhir. Faedahnya, jika Nabi memerintahkan sesuatu dari awal salat, maka begitulah sampai akhir, lurus rapat. Ada pendapat seperti itu di rakaat pertama saja, saya kira ini pendapat yang sangat aneh sekali. Bagaimana makmum masbuk yang hanya mendapati rakaat terakhir pada sholat jahat? Apakah rakaat setelahnya membaca ayat Al-Quran dengan jahat? Lihat keadaan setempat kiri kanan. Kalau banyak jamaah dan mereka berzikir, mereka lebih berhak, karena waktu tersebut adalah waktu untuk zikir. Sementara dia masbuk tidak berhak, karena akan mengganggu. Ketika kita masbuk, para jamaah zikir dengan khusyuk, tenang, sir. Kita jaharkan suara Al-Fatihah kita, ayat-ayat kita, tentu mengganggu. Sementara kan salah kita masbuk, haknya hak mereka. Waktu itu memang waktu untuk zikir, waktu untuk membaca Al-Fatihah surat secara jahar tadi sudah lewat, kan? Nah, kecuali tidak ada yang lain. Karena hukum asal salat maghrib, salat isya, salat subuh bacaannya adalah jahar. Apabila dalam sholat jamaah ada saf yang terpisah dan tidak dapat melihat imam atau tidak dapat melihat makmum yang bisa melihat imam, apakah jamaah saf tersebut sah? Sah apabila mendengar, walaupun tidak melihat, seperti di belakang tembok karena atau di bawah sana karena penuh, gak masalah. Yang penting takbir intikal imam terdengar. Pada sholat witir setelah membaca Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat apa? Bebas. Bebas. Kalau mau baca Al-Ghosiyah, Al-A'la dan Al-Kafirun, silakan. Pernah nak dicontohkan. Atau An-Nas, Al-Falaq, silakan. Atau yang lainnya, bebas. Bagaimana jika makmum hanya satu orang saja? Apakah imam harus menghadap makmum setelah sholat wajib? Tidak. Tidak. Karena imam tidak membelakangi makmum. Imam dengan makmum kan berendeng kalau berdua. Maka tidak disunahkan menghadap ke makmum. Saya laki-laki, apakah sepupu perempuan dari ibu saya adalah mahram? Sepupu antum saja bukan mahram, apalagi sepupu dari ibu. Lebih jauh lagi ya kan? Lebih jauh lagi. Sepupu kan dekat. Anak abang dengan anak adik ya kan? Itu bukan mahram. Apalagi ini sepupu ibu, lebih jauh lagi. Harta saya sudah memenuhi nisab emas dan sudah 1 haul. Bolehkah saya mengeluarkan 2,5% harta saya pada bulan Ramadan nanti? Tidak boleh. Harus sekarang. Telat berarti kan? Tidak boleh. Zakat itu boleh ditakjil, tidak boleh ditakjil. Boleh disegerakan, takjil pakai ain. Tidak boleh diakhirkan. Mengeluarkannya sekarang, sekarang sudah tak setahun nih, kok dikeluarkan nanti Ramadan? Telah, enggak boleh. Hak fakir miskin tertunda. Kecuali di Bali, zakat kita haulnya setahunnya nanti Ramadan. Nah, kita keluarkan sekarang karena ada tetangga kita yang sedang terlilit hutang misalnya 5 juta misalnya. Kebetulan harta kita ya, zakat kita 5 juta atau lebih. Nah, boleh kita keluarkan. Ditarik, disegerakan, itu boleh. Adapun diakhirkan tidak boleh. Apakah memperbanyak doa dalam sujud juga disyariatkan saat sujud tilawah? Secara umum sujud. Secara umum sujud. Saf pertama dan kedua terputus oleh mimbar. Saf pertama dan kedua terputus oleh mimbar. Maka saya mundur ke saf ketiga yang safnya tidak terputus. Iya. Salatlah di saf yang tidak terputus. Saf yang terputus dilarang kita masuk di situ. Yeah. Apakah boleh menggabungkan mandi junub dengan mandi biasa? Maksudnya mandi dengan sampo dan sabun. Gak masalah. Mandi junub yang disyaratkan oleh Nabi ketika basah semua. Ketika itu terjadi maka sudah tidak junub lagi. Nah, setelah itu bebas. Mau sampo, mau sabun, mau apapun. Ya kan? Tadi dijelaskan di antara 2 azan ada salat sunnah. Kalau kita datang ke masjid sebelum azan Isya, lalu kita sholat tahiyatul masjid, setelah itu azan Isya, bolehkah saya meniatkan sholat sunnah di antara dua azan, bukan karena sholat qobliyah Isya? Ya, tahiyatul masjid kan? Yang jelas tentu tahiyatul masjid, qobliyah Isya kan hadisnya dhaif. Sholat apa lagi? Mungkin sholat sunat wudhu sudah, atau enggak ada niat sholat sunat wudhu. Ya, yang paling tepat tahiyatul masjid. Yeah. Bagaimana apabila kita kesiangan sholat subuh di rumah, bolehkah sholat qobliyah subuh dulu? Boleh, seperti Nabi tadi, ketika matahari sudah terbit. Misalnya kita kesiangan, taruhlah jam 8 baru bangun, mungkin tidur larut malam, jam 2, setengah 3 baru tidur, misalnya kecapean, enggak usah buru-buru. Mungkin mandi, gosok gigi, habis itu qobliyah subuh, habis itu sholat subuh. Kecuali ketika waktu subuh masih ada. Misal sekarang setengah 6, kan masuk waktu subuh masih ada, matahari belum terbit, maka segera sholat subuh. Jangan qobliyah subuh, tak khawatir keburu habis waktu subuh. Nah, setelah matahari terbit, silahkan qobliyah subuh. Tapi kalau matahari sudah betul-betul terbit, ya sudah, gak usah. Saat ini saya sedang dekat dengan seorang ikhwan. Orangnya insya Allah soleh dan baik akhlaknya. Dia pernah bilang kalau dia mau menikahi saya setelah selesai kuliah. Kemudian ada ikhwan lain yang bilang kepada saya kalau mau nodong dan mau hibah saya dalam waktu dekat. Ikhwan kedua ini juga soleh, tapi saya lebih condong kepada yang pertama. Apakah saya boleh menolak ikhwan kedua sebelum nodong? Boleh. Boleh, bebas. Mau memilih siapapun, dinador mau apa tidak, hak akwa, ya. Saya mau nador kamu, enggak. Saya enggak mau dinador kamu, bebas, ya. Dan yang rojih nador itu enggak perlu. Yang rojih nador itu enggak perlu izin, ya. Nah, nador aja dia naik angkot, pura-pura naik angkot. Boleh kan? Boleh. Oh, begitu jelas, ya. Tertarik, baru di kitba, baru di lama, ya. Kalau mau jadi, kalau nggak mau ya sudah, ya mudah, sangat mudah. Ya kalau suka ya langsung saja minta dilamar atau nikah. Kitba kan tidak harus dari laki-laki. Boleh dari wanita. Kan ada wanita datang kepada Nabi, apa itu namanya? Ya Rasulullah, inni ahibu nafsi ilaik. Ya Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu. Apa ini namanya? Khidbah. Ini namanya khidbah. Apakah boleh menikah dengan anak dari kakak perempuan? Anak dari keponakan nggak boleh dong, ya kan? Keponakan itu mau dari seayah seibu sama, seayah saja, seibu saja sama, ya, tidak boleh. Bagaimana jika ibu melarang berjilbab panjang? Tentang panjang ini seperti apa? Kalau melarang berjilbab tentu ditolak, jelas mutlak wajib. Tapi berjilbab panjang ini tidak mutlak. ketika pendek tapi sampai ke dada, kan syarat minimalnya seperti itu. Apakah harus panjang sekali? Tidak. Yang penting dijatuhkan, ya, tidak dimasukkan ke dalam apa kerah baju, itu tidak boleh. Sebagaimana sebagian kaum muslimah memasukkannya ke dalam kerah baju, ini tidak boleh, harus dijatuhkan sehingga menutup sampai dada. Tidak perlu terlalu panjang sekali. Tidak wajib seperti itu. Bolehkah mempersilahkan orang kafir berbicara di mimbar-mimbar masjid? Tidak boleh, haram. Jangankan orang kafir, orang jahil tidak boleh, orang ahlul bidah tidak boleh, apalagi kafir. Ini menghina Islam, merendahkan Islam, haram, tidak boleh. Wallahu. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.